Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ma'asyiral muslimin, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada latihan yang ketiga, yaitu membahas tentang masalah mubtada, yaitu taqdim wa ta'khir. Taqdimul mubtada wa ta'khiruhu, baik hukumnya wajib, arti wajib adalah harus didahulukan mubtada, atau sebaliknya harus diakhirkan mubtada. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit banyak dalam hal ini. Mungkin agar supaya lebih jelas lagi ya, tentang hal ini, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mubtada itu harus diakhirkan. Naam, al-hukmul asal, hukum asal adalah mubtada yaqa fil awal jumlah, terletak di awal kalimat. Oleh karena itu maka dikatakan mubtada. Terkadang harus diakhirkan. Ada hukumnya harus, ada hukumnya jaiz, boleh. Nah, di antara yang mengharuskan mubtada itu diakhirkan, manakala khabarnya dalam bentuk isim istifham. Manakala khabarnya dalam bentuk isim istifham. Dan contoh, man anta, man di sini sebagai khabar, bukan sebagai mubtada. Karena isim istifham, sebagaimana sudah disampaikan bahwa isim ini harus terletakkan di awal. Apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khabar, yang jelas dia harus diletakkan di awal. Itu kaedah. Tidak bisa diletakkan di akhir. Tidak bisa kita katakan anta man. Nah, hadha khata was sahih man anta, siapa anda. Nah, untuk melihat bahwa man ini sebagai khabar, anta itu sebagai mubtada, kita lihat jawabannya. Ini salah satu apa tanda untuk mengetahui, lihat jawabannya. Man anta, jawabnya ana. Nah, man anta itu sebagai mubtada, ketika jawabannya ada ana ini, jawabannya pada anta. Man anta, ana aliyun. Jadi man anta, ana aliyun, bukan jawabannya man anta aliyun ana. Tapi jawabnya apa? Man anta, ana aliyun. Nah, ana di sini sebagai mubtada, aliyun sebagai khabar. Ali adalah jawaban daripada man. Nah, oleh karena itu bahwa jadi jelas bahwa anta di situ sebagai mubtada muakhar, sedangkan man khabar muqaddam, dihulukan. Contoh lain, isim istifham, Masmuka, siapa nama anda? Jadi ma di sini adalah isim istifham li ghaira aqil, dia sebagai khabar bukan sebagai mubtada. Sedangkan mubtada adalah ismuka. Susunan asal adalah ismuka ma, tapi ini tidak boleh istifham letakkan di akhir, harus letakkan di awal. Jadi masmuka, lihat jawabannya. Ismi. Jadi ismuka, jawabnya ismi. Nah, ismi sebagai mubtada. Lihat jawabannya sebagai mubtada. Ismi Aliyun. Ismi Aliyun. Kemudian di antara lagi yang mengharuskan mubtada itu letakkan di akhir adalah manakala khabarnya syubul jumlah sedangkan mubtadanya dalam bentuk nakira ghairu mausuf au wa ghairu mudaf au ghairu mudaf. Jadi mubtadanya dalam bentuk nakira sedangkan khabarnya dalam bentuk syubul jumlah. Contohnya fil masjidi waladun. Fil masjidi waladun. Tidak bisa kita katakan waladun fil masjidi. Kenapa? Kerana walad itu adalah nakira. Nakira ghairu mausufa. Jadi fil masjidi waladun. Fil haqibati kitabun. Fil haqibati kitabun. Nah, tapi kalau nakira itu sudah disifati dengan satu sifat atau diidhafakan, maka hal ini boleh letakkan di awal, boleh di akhir. Contohnya, fil masjidi waladun zakiyun atau dibalik, waladun zakiyun fil masjidi. Kilahuma sahih. Nah, karena nakiranya sudah disifati dengan kata sifat atau idhafah. Nah, atau idhafah. Fil masjidi waladu, misalkan fil masjidi waladu mudarrisin, fil masjidi waladu mudarrisin, atau dibalik waladu mudarrisin fil masjidi. Nah, kalau sudah demikian maka boleh mubtada'nya di awal dan boleh di akhir. Nah, apalagi yang menyebabkan mubtada' itu harus diakhirkan? Manakala mubtada itu terdapat dhamir, terdapat dhamir kata ganti, yang mana kata ganti ini kembali kepada sebagian khabar, sebagian khabar yang mana khabar dalam bentuk syibul jumlah, jar majrur atau dharaf. Contohnya fil, ya saya tulis mungkin ini, ya. Masalan fi sayyara, dalam mobil siapa saiquha. Nah, fi sayyarati saiquha, di dalam mobil itu ada siapa ini saiquha, supirnya. Nah, maksudnya di sini bukan kembali pada orang, maksudnya adalah kembali pada sayyara. Nah, jadi dhamir di mana mubtada'nya? Mubtada'nya ada dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Ini as-sayyara ini, khabar ini kedua-duanya. Ini khabarnya, kedua-duanya. Sementara ini kembali, hanya kembali pada sayyara, tidak kembali pada semuanya. Maka dikatakan dhamirnya kembali kepada sebagian khabar. Nah, seperti ini harus diakhirkan. Tidak boleh diawali. Kita bikin sa'iquha fis sayyara. Yang mana maksud di sini hadis ini adalah hadis ini maksudnya apa? Sayyarah, bukan ha maksudnya wanita. Enggak. Maksud sayyarah. Nah, ini hadza khata. Karena dhamir itu harus kembali ke kembali kepada ke belakang atau kembali kepada isim yang lebih dulu disebutkan. Nah, fi sayyarati saiquha. Nah, seperti ini wajib diakhirkan mubtada, tidak boleh letakkan di awal. Baik, apa lagi yang menyebabkan mubtada itu diakhirkan? Manakala mubtadanya mahsur bi innama atau bi illa. Bi innama atau bi illa. Yang namanya mahsur itu, mahsur adalah membatasi. Sesuatu yang dibatasi itu letaknya di akhir. Dalam apa? Dalam susunan dalam bahasa Arab. Sesuatu yang dibatasi, pengkhususan itu letaknya di akhir. Nah, contoh itu bi innama atau bi illa. Contohnya ma ma zaidun, ma zaidun illa tabibun. Afwan, ini kita memerlukan apa? yang menghasarkan, membatasi mubtada. Mubtada yang kita batasi. Nah, umpamanya kan ma fil masjid illa ma fil masjid illa Ali. Nah, karena yang kita maksud itu hanya Ali dalam masjid, maka letakkan di akhir. Karena ini maksudnya adalah Ali saja dalam masjid, maka letakkan di akhir. Nah, ini kedudukan sebagai mubtada. Mubtada muakhar. Ini wajib diakhirkan karena maksud kita adalah maksudnya membatasi mubtada. Jadi ma fil masjid illa Ali. Tidak ada dalam masjid kecuali si Ali. Jadi hanya Ali ada dalam masjid. Tidak ada orang lain. Nah. Tapi kalau kita balik, ini boleh dibalik. Ma aliun illa fil masjid berarti yang dihasar itu adalah khabarnya, bukan mubtada. Nah, jadi dihasar dan dibatasi adalah khabarnya, bukan mubtada. Sementara kita ingin membatasi mubtadanya, maka harus letakkan di akhir. Ini namanya wajib mengakhirkan mubtada. Pakai ma innama fil masjid aliyun. Nah, ma ini termasuk lil hasar untuk batasi. Sesungguhnya dalam masjid hanyalah. Jadi kata hanya itu di sini. Innama. Innama. Sesungguhnya dalam masjid hanyalah si Ali. Nah, hanya si Ali. Jadi yang kita batasi dan kelima ini adalah Ali. Sementara Ali sebagai mubtada. Nah, kalau demikian maka wajib didulukan. Kalau di wajib-wajib diakhirkan. Kalau didulukan berarti yang dibatasi itu bukan mubtadanya, khabarnya. Lain lagi maknanya. Innama aliyun fil masjid. Sesungguhnya Ali hanyalah di dalam masjid. Berarti tidak ada di tempat lain, hanya dalam masjid. Berarti yang kita batasi itu adalah khabar, bukan mubtadanya. Nah, kalau yang dibatasi itu mubtada, maka harus diakhirkan, tidak diletakkan di awal. Baik, inilah di antara tempat-tempat yang mewajibkan mubtada itu di atau diharuskan mubtada itu di diakhirkan. Tapi kita masuk kepada materi kita selanjutnya adalah ar-rabi itu hadful mubtada. Tapi fadhil sesan kita minta kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca bagian keempat ini. Pendengar dan pemirsa Raja, kita berikan kesempatan bagi Anda. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan dibuka di halaman 91 di latihan yang keempat dan pembahasan jilid ketiga. Ya, silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Fadal, silakan sudah masuk. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali. Halo. Ya, silakan. Ya, salam. Assalamualaikum ya, Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dengan Fatimah. Nah, baik, silakan Umar. Ya, barakallahu fikum. Oh, iya. Arba'ah hadful mubtada'i. Ya juzu hadful mubtada'i. Aidi marasaniya. Naam, hadful arba'ah ar-rabi' hadful mubtada'i. Naam. Ya juzu hadful mubtada'i idza 'ulima taqulu lis-sa'ili 'an ismika Hamidun ai ismi Hamidun. Naam. Coba terjemahnya. Menghapus mubtada. Ya, atau membuang mubtada. Membuang mubtada, dibolehkan membuang mubtada jika sudah diketahui. Naam. Berkata penanya menanyakan tentang nama Ustaz. Penanya gimana Ustaz? Coba diperhatikan itu fiilnya, pelakunya siapa? Nah, yang berkata itu siapa? Kepada siapa yang dia berbicara? Tentang apa yang dibicarakan? Kamu berkata. Perhatikan itu. Nah, taqulu lis-sa'ili 'an ismika. Apa artinya? Artinya kamu berkata kepada penanya tentang namamu. Iya, nah, jadi taqul itu fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Nah. Maksudnya iya, engkau atau kamu mengatakan lis-sa'ili kepada yang bertanya. Nah. Iya. An ismika tentang namamu. Ya. Ya. Hamidun. Hamid. Jadi yang orang yang bertanya, yang kau katakan apa itu? Taqulu lis-sa'ili an ismika. Berarti mas mas muka gitu. Enggak pahami dulu kalimat ini dulu. Nah. Coba terjemahkan kembali. Taqulu kamu berkata kepada penanya tentang siapa namamu? Iya, jadi yang bertanya itu menanyakan tentang apa? Tentang namamu. Namamu. Nah, apa yang kau katakan kepadanya? Hamid. Naam, Hamidun. Hamid, naam. Nah, tentu bagaimana bentuk pertanyaannya? Masmuka. Nah, masmuka. Naam. Nah, masmuka. Apa jawabannya? Ismi Hamidun. Nah, itu jawaban yang sempurna kan? Nah, ismi Hamidun. Boleh enggak diringkas? Boleh, Ustaz. Boleh, diikhtisar. Nah. Diringkas. Jadi apa? Hamidun. Hamidun. Nah, karena yang ditanya itu nama, enggak mungkin jawabnya ismi saja. Nah, kalau mau lengkap ismi Hamidun atau disingkat Hamidun. Berarti apa yang dibuang? Mubtada. Nah, mubtadanya ismi kan itu. Jawaban sempurna adalah masmuka ismi Hamidun. Isminya adalah mubtada. Khabarnya adalah Hamid. Nah. Jadi kalau dia buang boleh? Boleh. Lebih singkat. Masmuka Hamid. Masmuki? Masmuki? Fatimah. Fatimah. Iya. Jadi asalnya apa? Ismi Fatimah. Nah, ini hukumnya apa? Membuang mubtada jaiz, bukan? Jaiz. Iya, bukan harus, jaiz. Jaiz. Ya. Taib? Misal akhir, Ustaz? Iya. Coba untuk orang kedua. Untuk orang ketiga. Orang ketiga. Siapa namanya? Manhua. Betul. Manhua. Muhammadun. Muhammadun. Iya. Apa kedudukan Muhammad itu? Khabar. Khabar. Mana mubtada-nya? Mahdhuf. Mahdhuf. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwa. Huwa. Iya. Ya, betul. Nah. Manhua. Huwa Muhammadun. Iya. Nah. Atau pakai isim? Mas? Ya, mas muka tadi. Untuk nah. Orang ketiga. Oh, orang ketiga. Mas muhu. Nah, mas muhu. Nah. Jawabnya apa? Muhammadun. Muhammadun. Nah. Jawab sempurna? Ismuhu Muhammad. Nah, ismuhu Muhammad. Nah. Ya. Atau masmu hadzal talib? Nah. Masmu dzalikat talibi? Siapa nama siswa itu? Nah. Atau mahasiswa itu? Nah. Jawabnya apa? Ismuhu. Ismuhu. Nah. Aliyun. Nah. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Afan Ustaz, Anda masih belum paham yang atas Ustaz. Apa? Yang tadi yang wajib mendahulukan mubtada dan mendahulukan khobar itu bedanya man maridun dengan man anta itu masih agak sedikit bingung Ustaz. Iya. Nah, man anta dengan man maridun. Nah, maridun. Jadi dikembalikan kan sama-sama man di depan ya Ustaz ya. Iya. Tapi nanti dikembalikan kepada lihat jawabannya Ustaz gitu. Kenapa? Untuk menentukan dia sebagai itu salah satu tanda menentukan adalah jawabannya. Oh, kan gitu. Iya. Oh, jadi dilihat dari jawabannya itu pada sama-sama man di depan gitu kan. Kalau man marid berarti mubtada itu man bukan maridnya. Nah. Umpamanya man at-tariq. Manin naim, siapa yang tidur? Manin naim, Muhammad. Muhammad. Naim. Iya. Jadi di situ adalah naim itu adalah kata sifat. Iya. Kata sifat. Asalnya apa? Manin ladzi yanam. Kalau kita kembalikan apa? Kembali kepada kata kerjanya. Manin naim, manin ladzi yanam. Siapa yang tidur? Manit tariq, manin ladzi yatruqul bab. Nah, makanya man itu sebagai mubtada bukan sebagai khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu Fatimah. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Mu Fatimah masih di latihan keempat. Silakan di 0218236543. Kita akan kembali. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? sini dengan Ruslan di Banda Aceh. Ruslan, masyaallah. Ahlan wasahlan. Baik. Tafadhal ya akhi al-karim. Rakam 5. Tushahid tilfaz atau tastami ila radio? Halo. Iya, halo. Iya. Tafadhal. Ya, ini memang apa namanya pelajarannya udah pelajaran ketiga, saya sering mengikuti, tapi apa namanya via rekaman selalu di sini ya mulia ya. Boleh nggak kalau saya minta Ustaz membantu saya pelajaran yang dasar, tapi dalam satu profesi khusus gitu Ustaz. Baik. Halo. Iya. Ya, ya. Ya. Untuk ini mungkin Bapak bisa baca dulu Pak, silakan. Mau dicoba. Dalam hal ini saya perlu memperkenalkan diri dulu, diri dulu saya. Yeah. Baik. Saya sebagai apa namanya tukang profesi pijat tunanetra di Aceh ya. Hey, masya Allah. Yeah. Kalau Ustaz bersedia tolong dipandu mulai dari menyapa si pasien Ustaz, mulai dari masuk tawar menawar harga sampai kita persilahkan dia masuk ke kamar. Baik Bapak, kita akan nanti agendakan mungkin di lain waktu ya Pak ya, terkait dengan demikian ya. Kita akan fokus di pelajaran ini dulu sementara ini di Darsul Thalis. Dan untuk pembahasan bagi pemula, Bapak bisa ikuti pelajaran pertama dan kedua insyaallah bersama Ustaz Hamzah Abbas, dan jadwal di hari Kamis malam insyaallah. Dan untuk pelajaran pertama sudah selesai kebetulan, dan bisa dilihat kembali atau didengarkan di website Radio Roja. Demikian informasi ini dan bisa hubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ruslan di Aceh. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Fadal. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ana di Cinere. Ahlan ya Umu Ana, silakan. Ya. Baik, tafadhal ya Umu Ana. Rakam 5. Rakam 5. Naam, khamisan. Oh, hadful khobari. Iya. Nah, iya. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau tadi hadful mubtada, sekarang hadful khabar. Iya. Boleh suaranya agak keras sedikit, Ustaz. Baik. Oh iya. Hadful khobari. Iya. Ya juzu hadful khobari 35 takulu ana. Liman yas'alu. Man fahimun. Iya, man fahimun. Iya. Man fahimun. Diterjemahkan Ustaz. Iya. Apa jawabannya? Ya. Man fahimun. Jawabnya apa? Jawabnya ana. Ana. Iya. Iya. Baik, coba terjemahkan dulu. Khobar yang dihapus. Hasful khobari. Apa terjemahkan? Hasful khobari. Khobar yang dihapus. Hasful khobari membuang atau menghapus khobar. Ya, menghapus khobar. Iya. Ya juzu mungkin. Boleh. Khobar yang dihapus. Iya. Kalau diketahui. Iya. Jadi Anda berkata anak ana. Kepada yang bertanya, siapa yang paham? Iya. Siapa yang paham? Jawabannya apa? Anak saya. Anak. Coba jawaban yang lengkap. Man fahimun? Iya. Ana fahimtu. Ana fahimun. Iya. Ana fahim. Oh, ya. Ana fahimun. Iya. Jadi ana fahim. Itu salah ya. Kenapa? Kalau fahim itu salah. Kalau fahim itu dalam bentuk fi'il madhi, kalau di sini dalam bentuk isim. Fa'il. Iya, isim fa'il. Iya. Jadi kalau dalam bentuk isim fa'il, jawabnya isim fa'il. Kalau pertanyaan fi'il madhi, jawabnya fi'il madhi. Kalau pertanyaannya fi'il mudhari, kita jawab dengan fi'il mudhari. Iya. Iya. Jadi man fahim, man fahimun, ana fahim. Ana fahim. Iya. Dan boleh dibuang fahimnya, karena ditanya itu siapa kan? Man fahim? Ya. Ana. Ana. Berarti ya. Yang dibuang apa? Yang dibuang khabarnya. Khabarnya. Mana mubtada'nya? Ana. Ana. Iya. Man fahim? Mana mubtada'nya? Kalau pertanyaan itu man fahim? Mana mubtada'nya? Halo. Iya, iya. Kita lihat pertanyaannya. Man fahim? Mana mubtada'nya? Halo. Halo. Ya. Man. Iya, iya. Oh, sahih. Man. Mana khabarnya? Fahim. Ya? Fahimun. Iya. Jadi man fahim, ana fahim. Ya, ya, bisa kasih contoh lain? Man ghaibun. Baik, man ghaib. Jaid, man ghaibun. Iya. Ya. Al-jawab? Huwa. Naam. Siapa? Dia. Dia. Iya, huwa boleh, cuma kan ya, jawabnya belum jelas. Ya, si Amir gitu ya. Iya, sebutkan orangnya ya. Namanya. Iya. Iya. Iya. Bisa ya. Apa? Iya. Namanya? Amir. Amir. Kalau perempuan? Aminah. Iya, coba pertanyaan dalam bentuk perempuan. Man ghaibatun? Man ghaibatun. Iya. Man ghaibatun? Iya, al-jawab? Aminah. Aminah. Iya, betul. Jadi khabarnya dibuang. Dibuang. Nah, ini hukumnya apa? Jaiz. Jaiz. Boleh. Boleh dibuang, boleh tidak. Boleh jawab sempurna atau dibuang khabarnya. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa boleh? Karena sudah maklum. Ya, atau ya. Maklum diketahui. Diketahuinya apa? Karena sudah ada pertanyaannya kan? Man fahim. Oh, ada iya. Kata fahim kan? Man fahim? Ana. Ya, man fahim. Iya. Man fahim. Iya. Jadi bisa aminah fahimun iya. Atau ana fahimun iya. Atau ana aja ya. Jadi man fahima? Aminah. Ya. Man ghaibah? Zainab. Ya. Jadi okay. Boleh dibuang kata fahimanya atau ghaibahnya karena sudah disebutkan dalam pertanyaan. Iya. Ya. Ini hukumnya boleh. Ahsan. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Afwan ya ummu ana di Cinere. Baik, kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Iya. Baik, di 0218236543. Silakan Anda bisa membuka di halaman 91 yang bagi yang baru bergabung. Jadi yang ketiga, kita angkat kembali, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Bapak di mana? Jamzuri di Bekasi, Ustaz. Pak Jamzuri, Ustaz. Masya Allah. Naam. Tafadhal. Naam, Ustaz. Baru nih, Ustaz. Oh, baru. Tapi lah, insya Allah bisa ngikutin, kan? Halo. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah sudah punya basic ini. Dari pesantren. Nam ratun sadis. Naam, sadisan. Sadisan, rokom sita. Tafadhal. Khafzul mubtada'u wal khobaru ma'an. Ha, coba perhatikan itu. Itu bentuk apa itu? Khafzul mubtada'u itu? Ini bentuk kata idhafah, penggabungan dua kata. Penggabungan dua suku kata. Itu ada kaedahnya? Iya. Kaedahnya apa? Kalau idhafah, yang pertama tidak boleh bertanwin, tidak boleh makilif lam. Nah, situ tidak ada alif lam kan kata hazfu. Kemudian yang kata kedua, suku kata kedua, mubtada'nya harus dalam bentuk majrur, tanda jar asli kasrah. Oh. Ya, itu kaidahnya. Jadi hazfun hazful mubtada mubtada'i. Oh, iya. Hazful mubtada'i. Afwan Ustaz. Iya. Itu penggabungan dua kata. Naam Ustaz. Kita lihatlah salah satu contoh dalam surah An-Nas itu banyak ya. Dalam An-Nas Rabbin Nasi kan. Kata An-Nas itu kasrah kan. Malikin Malikin Nasi, Ilahin Nasi. Nah, Ilahin Nas. Sinnya kasrah. Itu bentuk kata penggabungan dua kata. Jadi kaidahnya kata kedua harus majrur, tanda jar asli adalah kasrah. Makanya hasful mubtada'i wal khabari ya. Nggak, tidak bisa dibaca hasful mubtada'u. Naam Ustaz. Ya, tafadhal. Hasful mubtada'i wal khabari ma'an. Ma'an. Ya juzu hasful mubtada'i wal khabari ma'an. Iza ulima fataqulu. Naam. Naam. Iza su'ilat. Iza su'ilta. Naam. Iza su'ilta. Iza su'ilta. Iza su'ilta atalibun anta. Anta. Nah, atalibun anta. Naam. Nah, apa jawabannya? Imma naam wa imma la, kan? Naam. Iya. Imma naam wa imma la. Kalau jawabannya sesuai dengan pernyataan, berarti naam. Kalau tidak sesuai, berarti la. Naam, naam. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan ya, memiliki jawaban naam atau la, salah satu pilih. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Coba terjemahkan. Dihapus mubtada dan khobar bersamaan. Bersamaan. Maksudnya dua-duanya dihapus. Iya, ya, dua-duanya dihapus. Mubtada dan khobar kedua-duanya dihapus. Ya. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Nah, lihat di sini. Iya. Iya. Dibolehkan membuang mubtada dan khobar bersamaan. Nah, arti kedua-duanya ya. Iya. Ya. Jadi membuang mubtada dan khobar kedua-duanya boleh. Iya. Iya, iya. Ya. Kapan bolehnya? Idza ulima apabila diketahui. Nah, apabila keduanya diketahui. Idza ulima itu alif itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tasniah. Dua. Idza ulima apabila keduanya diketahui. Keduanya diketahui. Iya. Fatakun. Fatakun naam. Naam. Iya. Idza su'ilta. Idza su'ilta bila jika kamu ditanya, kamu ditanya, nah, apa libun anta? Apakah kamu seorang murid? Naam. Jawabnya apa? Naam. Naam la. Enggak, coba jawab sempurna, jawab sempurna. Naam. Apa libun anta? Jawab sempurna. Naam. Naam. Ana talibun. Ana talibun. Nah, itu apa jawaban yang sempurnanya? Iya, iya, iya. Atalibun anta? Naam, ana talibun. Iya, iya. Atalibun anta? La, ana mudarrisun. Atabibun anta? Atabibun abuka? Atabibun abuka? La, huwa tajirun. Nah, Nah, Ustaz. Iya, nah, dibuang apa? Kedua-duanya dibuang. Iya. Nah, ini boleh dibuang. Tinggal hanya naam saja. Naam atau la. Iya, iya, iya. Atajir abuka? La. Pada jawab sebenarnya apa? La, huwa ta, huwa tabibun. Nah, huwa tabibunnya dibuang. Kedua-duanya dibuang. Mubtada khabar dibuang. Ini boleh. Kenapa? Karena sudah maklum. Maklumnya mana diketahui karena sudah ada pertanyaan seperti itu. Nah. Karena pertanyaannya kan dari pertanyaan. Atalibun. Iya. Atalibun anta. Atalibun. Naam. Naam. Terus naam berarti harus jawabannya apa? Sama dengan pernyataan. Iya, itu pertanyaannya. Kalau la, la. Naam, naam Ustaz. Baik. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Syukran Ustaz. Afwan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ahmad Anzuri di Bekasi, barakallahu fik. Nah, inilah hasful mubtada dan hasful khabar. Tinggal dikembangkan saja ya masalah ini. Bikin contoh sebanyak-banyaknya seperti ini. Ya. Kita masuk kepada tidak kalah penting adalah min ahkamil khabar. Naam. Ya. Bagian termasuk hukum-hukum khabar. Bahasan pertama adalah anwa'ul khabar. Macam-macam khabar. Khabar ini ada ada tiga macam global, apa? Secara global itu ada empat macam ya, empat macam. Atau secara rinci ada lima. Yang pertama khabar dalam bentuk mufrad. Nah, yang kedua khabar dalam bentuk jumlah ism fi'liyah. Kemudian dalam bentuk jumlah ismiyah, kemudian khabar dalam bentuk syubul jumlah, jar majrur dan dzaraf. Ya. Ta Baik, saya akan berikan gambaran dulu, nanti kita baru ke kitab kembali. Anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Nah, ini terbagi. Yang pertama namanya mufrad. Mufrad. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Rinci, saya rinci sekalian lain. Rinci aja sekalian. Ketiga adalah jumlah ismiyah. Yang keempat syubhul jumlah. Syubhul jumlah ini ada dua, yaitu jarun wa majrur. Kemudian ini alif, ini ba, dzaraf. Nah. Ya, insyaallah ini sudah ada dalam ini. Ya, dalam kitab. Nah, yang dimaksud dengan mufrad ini bukan maknanya tunggal ya. Tapi maksudnya mufrad itu ada bukan jumlah, bukan syubul jumlah. Jadi bukan jumlah dan bukan syubul jumlah. Itu katakan mufrad. Bukan jumlah dan bukan syubul jumlah. Contoh al-muwazzafu, pegawai itu nasyitun. Al-muwazzafu nasyitun, pegawai itu rajin. Nah, nasyit ini bentuknya adalah mufrad. Dia arti apa? Dia bukan kalimat, bentuk kata, bukan kalimat. Jadi mufrad bukan maknanya apa? Maknanya tunggal. Enggak, maksud itu adalah dia bukan dalam bentuk kalimat atau yang mirip dengan kalimat syubhul jumlah atau menyerupai dengan kalimat syubhul jumlah. Nah, al-muwazzafu nasyitun. Al-musanna al-muwazzafani nasyitani. Nah, ini mufrad. Maknanya musanna. Tapi mufrad di sini bukan mufrad dari tinjauan makna. Iya, tapi tinjauan apa? Bentuk kata ini mufrad. Iya. Yaitu dia bukan kalimat. Bukan kalimat. Al-muwazzafani nasyitani. Al-muwazzafun, para pegawai, ini bentuk jamak. Al-muwazzafuna nasyitun. Nah. Ini khabar mufrad. Nah, kalau dia khabar mufrad seperti ini, maka syaratnya apa? Syaratnya adalah khabarnya harus menyesuaikan mubtada. Menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, arti mufrad dalam makna ya, dalam makna menunjukkan tunggal, maka khabar harus menunjukkan tunggal. Kalau khabarnya bermakna menunjukkan dua, maka khabarnya harus musanna, itu dua. Kalau khabarnya bentuk jama, makna jama, maka khabarnya apa? Mubtadanya jama, maka khabarnya harus bentuk jama. Nah, itu satu syaratnya. Yang kedua, syarat kedua adalah kalau mubtadanya mudzakkar, ini mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Salah satu apa menunjukkan mudzakkar di sini tidak ada ta marbutah. Nah, kalau dia mudzakkar, mudzakkar. Nanti kalau muannas, dia muannas. Contoh muannas. Nah. Al-muwazzafatu. Nah. Nasyitatun. Al-muwazzafatu nasyitatun. Nah, nasyitah ini muannas. Kenapa muannas? Karena mubtada'nya muannas. Muwazzafah. Pegawai perempuan. Atau nama orang, Zainab. Zainabu nasyitatun. ini Zainab mu'annas, nama perempuan, maka khabarnya harus mu'annas. Tanda mu'annas adalah pakai ta marbutah. Nah. Jadi, kalau mubtada'nya mu'annas, maka khabar mu'annas. Kalau mubtada'nya mudhakar, mudhakar. Ini mudhakar, mudhakar, mudhakar, mudhakar, mudhakar, mudhakar. Ya. Selanjutnya adalah, kalau mubtada'nya mufrad, ini mufrad. Kalau musanna, musanna. Jama', jama'. Ini mufrad, mufrad. Nah. Saya ulang kembali, ini mufrad. Mufrad dan tinjau makna. Satu. Berapa orang pegawai? Satu orang pegawai. Maka khabarnya adalah bentuk mufrad juga. Kalau dia musanna, ini musanna. Ini musanna, dua orang pegawai, maka khabarnya harus bentuk musanna. Kalau dia jama', ini jama' mudzakkar salim, maka khabar harus dalam bentuk jama'. Nah, itulah dia syarat khabar mufrad. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Al-khabar dalam bentuk mufrad. Baik, kita pelajari satu persatu dulu. Fadhil Ihsan, kita minta para peserta untuk membaca bagian keempat ini. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan juga bagi antum di sesi qiraah ini. Ada latihan yang maklumat atau kaidah dari min ahkamil khabar. Kita berikan kesempatan bagi anda untuk membaca di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah. Naam, Umar Abdillah. Ya, fahaluk ya. Alhamdulillah bi khair wa kaifa halukum. Alhamdulillah bi khair. Nahnu bi khair, jazakallahu khair. Tafadhal, tafadhal ya. Naam, tafadhal ya. Alhamdulillah, ikra'i. Min ahkamil khabari. Iya, min ahkamil khabari. Awal. Al-wawul khabari. Naam. Al-khabari imma mufradun ayy laisa jumlatan. Wa imma jumlatun. Wa imma syibul jumlatin. Iya. Alif. Al-khabari mufradun nahu. Mu'minu mar'atul mu'minin. Coba baca bagus. Al-mu'minu mir'atul mu'minin. Nah, mir'ah bukan mar'ah ya. Iya, memang memang ada kesamaan itu mir'ah dengan mar'ah. Iya, memang memang enggak jauh beda itu. Iya. Memang itu kesenangan perempuan suka bercermin. Iya. Sebagaimana kata mar'ah dan mir'ah, mir'ah itu enggak jauh beda. Beda-beda tipis. Ya, Umar Abdullah. Ya, karena wanita suka bercermin. Nah. Baik, jadi mir'ah ya, bukan mar'ah. Kalau mar'ah perempuan orang. Kalau mir'ah cermin. Baik, coba terjemahkan. Min ahkamil khabari. Dari hukum-hukum khabar. Jangan diarti jari. Tidak. Itu hukum-hukum khabar. Iya. Seulang, seulang sedikit ya. Tidak selamanya min itu bermakna al-bidayah. Iya kan? Bidayah itu apa? Awal. Ya. Awal. Lawan daripada nihaya. Kalau nihaya itu ila atau hatta itu nihaya. Jadi min itu tidak selamanya makna dari, ya. Nah, kalau dia dari, kalau dia setelah min itu ada menunjukkan tempat, minal madrasati, minal masjidi. Nah, itu menunjukkan dari. Nah, itu ciri-cirinya. Atau menunjukkan waktu, minas sabah ilal masa, minal maghrib ilal isya. Nah, itu arti dari. Nah, di sini arti apa? Min itu ada min bermakna litaba'id, menunjukkan sebagian. Nah, cirinya apa? Setelah min itu jama', itu cirinya. Ya. Perhatikan dalam ukuran wa minan nasi man yaqulu amanna. Kan enggak, kan tidak diartikan dari manusia kan? Salah. Kalau diterjemahkan dari manusia ini salah, berarti tidak paham dia tata bahasa Arab. Nah, makanya disitulah urgennya, pentingnya mengetahui bahasa Arab serta seperangkatnya, ilmu nahu. Ya, jadi enggak sembarangan. Jadi min di situ ada litaba'id. Jadi wa minan nas di antara manusia. Man ada yang mayakulu, ada yang mengatakan amanna, kami beriman. Nah, kita lihat sini setelah min itu jama' ahkam kan? Min ahkamil khabar. Apa artinya? Di antara hukum-hukum khabar. Iya. Ini sini bukan. Jadi bukan dari hukum khabar ya. Iya. Baik. Di antara hukum-hukum khabar. Awalan pertama. Allahu khabar. Iya. Macam-macam khabar. Macam-macam khabar. Di sini pengarang ingin menjelaskan macam-macam khabar. Jadi khabar itu bermacam-macam. Iya. Taib. Khabar imam mufradun. Khabar ada kalanya mufrad. Iya, betul. Ada kalanya mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Di situ dijelaskan dalam kurung bain qausain. Ai. Ali laisa jumlatan. Iya. Jumlah. Dia bukan jumlah. Maksudnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Bukan apa? Bukan kalimat. Bukan kalimat, betul. Iya. Jumlah itu dalam bahasa Arab, dalam Indonesia ada kalimat ya. Iya. Jadi ya, ini mufrad bukan kalimat. Iya. Wa imma. Wa imma jumlatun. Jumlatun. Ada kalanya kalimat. Nah, ada kalanya dalam bentuk kalimat. Iya. Wa imma. Wa imma jibul jumlatin. Iya. Ada kalanya jibul ya. Kalimat. Menyerupai kalimat. Iya, menyerupai kalimat. Nah, sekarang akan dibahas satu per satu. Baik, kita ambil satu aja dulu malam ini. Iya. Alif. Iya. Al-khabarul mufradu, maka khabar yang mufrad itu nahu. Nahu. Contoh. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Nah, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Iya. Apa artinya? Orang mu'min itu cerminan orang beriman. Iya, cerminan orang mu'min. Yang lainnya, maksud orang mu'min lainnya. Iya. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Jadi orang mu'min adalah cermin orang mu'min lainnya. Baik. Mana mubtada'nya? Al-mu'minu. Al-mu'minu. Mana khabarnya? Mir'atu. Mir'atu. Nah, iya. Nah, khabarnya adalah mir'atu. Mir'atul mu'mini bentuk apa ini? Bentuk idhafah ya. Bentuk kata idhafah. Baik, sebentar saya tulis dulu. Iya. Jadi al-mu'minu. Mir'atun. Iya. Nah ini mir'atul mu'mini, ini khabar, ini khabarnya ini. Nah ini semua ini dalam bentuk apa ini? Bentuk kata apa ini? Bentuk apa? Bentuk idhafah. Bentuk idhafah. Kata gabung. Idhafah. Penggabungan dua suku kata. Mir'ah dengan mu'min. Tadi sudah sempat saya jelaskan. Nah, ciri yang paling kentara adalah kata pertamanya tidak pakai alif dan lam. Itu cirinya menunjukkan bahwa itu kata gabung. Tidak pakai alif lam. Kemudian kata keduanya apa? Baris majrur, harakat majrur. Di antara tanda jar ada kasrah ini. Nah, kasrah. Ini adalah penggabungan dua kata. Mir'atul mu'mini. Nah, yang kalau dia bentuk yang khabar itu adalah ininya, kata pertama. Nah, yang khabar itu adalah kata pertama. Ya. Mafhum? Yang khabar itu dalam apa? Dalam tata bahasa Arab, yang dia sebagai jabatan kata sebagai khabar adalah kata pertama. Kalau dia kata gabung, kata pertama itu sebagai khabar. Iya. Sebagai khabar. Ya. Jadi al-mu'minu, kita lihat mir'atu itu adalah bentuk mufrad. Dia bukan kalimat. Mir'atul mu'min kan bukan kalimat kan? Mir'atul mu'min cermin orang mu'min. Cerminnya orang mu'min. Itu bukan kalimat. Ya. Itu belum kalimat sempurna. Ya. Nah ini khabarnya mir'atu. Baik, mungkin bisa kasih contoh lain? Selain kata idhafah, kata gabung? Khabarnya? Ahmadu fil Fasli. Perhatikan, yang diminta adalah bentuk mufrad. Mufrad kalau fil Fasli itu berarti dia masuk kepada yang keempat, syibul jumlah jar majrur. Ya. Al-kitabu al-makasir. Hah? Apa? Al-kitabu ya itu sudah jumlah. Ya, kalau al-maktabi itu berarti khabarnya al-maktabi itu berarti khabarnya bukan mufrad. Dia masuk syibul jumlah, jar majrur. Ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Jadi al-kitabu, al-kitabu jadidun. Al-kitabu nafisun. Mana khabarnya? Jadid atau nafis. Nah, ini kan bentuk mufrad, bukan kalimat. Kata jadid itu bukan kalimat ya. Iya, al-kitabu jadidun. Iya. Al-kitabu. Al-salamu jamilun. Masalan, al-waladun na'imun fil fasli. Al-waladun na'imun fil fasli. Mana khabarnya? Na'imun. Na'imun fil fasli bukan khabar. Itu keterangan. Ya. Jadi al-waladu na'imun fil fasli. Ya. Na'imun. Nah, ini khabarnya cuma hanya na'im. Na'imun. Itu khabarnya. Anak itu tidur. Sedangkan fil fasli hanya keterangan. Ini kan tempat. Tapi infonya khabar adalah kata na'im, ini khabarnya. Sehingga kalau dibuang fil fasli itu sudah sempurna. Al walad na'im, anak itu sedang tidur. Jadi na'im ini inilah khabarnya. Kita lihat khabar bentuk apa nih? Khabarnya bentuk mufrad. Nah, isim fa'il ini bentuknya apa? Bentuk kata ini isim fa'il. Nah, ini isim apa? Mufrad. Mufradnya apa? Dia bukan dalam bentuk kalimat. Ya. Baik. At-talibu waqifun. At-talibu waqifun. Coba mubtada'nya dalam bentuk mu'annas. At-talibatu waqifatun. At-talibatu waqifatun. Apa artinya? Siswa-siswi itu berdiri. Berdirinya. At-talibatu waqifatun amamal ma'hadi. Ya, sedang berdiri di depan. Depan apa? Depan ma'had. Depan lembaga atau ma'had. Ya. Taib ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Om Abdillah. Barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Fadal di 0218236543 bagi para pendengar Roja dan radio dan televisi Roja di 0218236543. Kita angkat kembali. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uais. Di Salatiga, Taib. Silakan. Baik, طيب تفضلي يا ام ايس هاتي مثال خبر مفرد. نعم. المؤمنات تائبات. جيد. المؤمنات تائبات. جيد. هي صحيح. المؤمنات تائبات. Sama-sama jamak muannas. Kan iya. Karena mubtada'nya jamak, maka khabarnya harus jamak. Baik, contoh lain? Misal akhir. Naam. Al-bintani. Jaid al-bintani. Na'imatani. Nah, al-bintani na'imatani. Taib. Tanda rafaknya apa? Al-bintani. Alif. Alif. Iya. Al-bintani sama seperti al-muwaddafani ya. Al-bintani na'imatani. Coba kasih contoh yang tanda rafaknya ada waw. Hmm. waw ya. Iya, tadrafahnya waw. Abu Aliin. Naam. Muhandisun. Abu Aliin muhandisun. Sahih. Mana mubtada'nya? Abu. Abu. Iya. Abu Aliin. Mana khabarnya? Muhandisun. Muhandisun. Iya. Baik, sekarang minta khabarnya. Khabarnya khabarnya tanrafahnya waw. Kalau tadi mubtada, sekarang coba khabarnya tanrafahnya waw. Kira-kira isim apa yang tanrafahnya waw? Apa saja? Tadi asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah, iya. Terus yang kedua? Jamak mudzakkar salim. Baik, betul. Nah, coba kasih contoh khabarnya yang memakai waw tanrafahnya. Apakah asmaul khamsah atau jamak mudzakkar salim? Silakan. Nah. At-tullabu raji'una. Naam, at-tullabu raji'una. Sahih. At-tullabu raji'una. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya. Pada kata ini lan tawziru al ustaz. Iya. Apakah boleh ditambahi dengan harfu jar ila lan tawziru ilal ustazi? Oh gitu. Nantazir al-ustaz hadha khata. Karena intazara tidak membutuhkan huruf jar. Iya, intazara itu mutaaddi. Intazirni, iya. Tunggu saya. Intazir akhak, tunggu saudaramu. Jadi tidak makai ila. Kalau nazara betul, nazara ila. Melihat. Kalau intazara itu menunggu, bukan melihat ya. Intazirni qalilan, intazir akhak, tunggu saudaramu, intazir aliyan, tunggu si Ali. Mafhum? Nah. Jadi kalau apa kalau fi'il setelahnya harfu jar itu disyaratkan harus fi'ilnya lazim gitu Ustaz ya? Fi'il ada dua macam, ada fi'il mutaaddi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'adi, maksud fi'il muta'adi adalah fi'il yang yansib maf'ul bih mubasyaratan. Jadi fi'il muta'adi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung. Secara langsung. Kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada objek satu. Laisa lahu maf'ul bih. Nah, contoh qama. Qama. Istaiqadha, bangun. Waqafa, berdiri. Istiqadha, bangun. Raja'a, pulang. Nah, zahaba, pergi. Nah, ini fi'il yang tidak ada objeknya sama sekali. Tidak ada penderita. Nah, yang kedua, ada objeknya. Tapi objeknya apa? Tapi dia membutuhkan huruf jar. Ini digolongkan fi'il lazim. Ada fi'il, namanya fi'lun muta'adin biharfi jar. Fi'il yang muta'adin huruf jar. Contohnya bahasa, mencari. Nama mencari kan tentu ada yang dicari kan? Nah, maka dia harus pakai huruf jar, kata bantu huruf jar. Enggak bisa mencari atau langsung bahastul kitabah, arti saya mencari kitab, enggak bisa. Mesti pakai an, bahasaan. Fakkara fi, memikirkan. Nah, ufakkiru fi fi mustaqbali auladi misalkan, ufakkiru fi mustaqbali auladi, saya memikirkan tentang masa depan anak-anakku. Enggak bisa ufakkiru mustaqbala auladi. Nah, karena fakkara itu membutuhkan kata bantu, yaitu huruf jar. Jadi ada huruf yang membutuhkan kata bantu huruf jar, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu apa? Yang tadi apa? Yang butuh, yang memiliki objek tanpa kata bantu. Nah, kemudian ada yang memakai kata bantu. Nah, bahasaan, sa'alaan. Sa'alaan arti bertanya ya. Nah, Nah ini dari mana bisa mengetahui? Harus lihat ke kamus. Di kamus itu banyak disebutkan. Ya. Saya teringat itu ada satu kitab namanya Af'al al-Muta'addiyah bi Hurufil Jar. Ya. Saya pernah melihat di satu apa perpustakaan, tapi saya tidak punya. Nanti, mungkin nanti saya pernah mau cari kitab itu di waktu Ma'ridul Kutub, enggak ketemu. Iya, enggak ada. Jadi itu termasuk kitab lama itu. Artinya apa, kata-kata kerja yang ada huruf jar itu disebutkan di situ. Iya. Masya Allah itu kitab bagus. Iya. Namanya? Iya. Tafadhali. Iya. Iya. Nah. Namanya tadi Af'al al-Muta'addiyah. Iya, Af'al al-Muta'addiyah bi harfi jar, iya. Oh iya. Lebih kurang itu namanya ya. Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Kenapa? Tidak mesti harus fi'il lazim yang harus kena berhubungan bersambung dengan huruf jar. Fi'il muta'addi juga bisa Ustaz. Enggak, maksud muta'addi adalah istilah muta'addi dalam ilmu apa saraf atau ilmu nahwu adalah menasabkan maf'ul bih secara langsung. Nah itu muta'addi. Nah selain itu dikatakan lazim apakah namanya muta'addi bi harfi jar itu digolongkan fi'il lazim. Baik, silakan Umo. Satu lagi iya ya. Pada kalimat yasruni anna Zainaba najahat. Nah, kemudian kalau diganti dengan tasruni anna Zainaba najahat, itu betul semua Ustaz? Salah. Enggak, harus pakai iya. Tidak pakai ta, karena fa'il itu bukan Zainab. Fa'il itu bukan Zainab, fa'il itu najah. Mafhum? Baik. Anti tushani tilfas amla? Nah. Baik, ana aktub ini. Ya. Ya surruni. Ya surruni. Annaka najihun, ya kan? Anna Zainaba najihat. Annaka najihun. Baik. Ya surruni. Masyaallah. Ya surruni. Anna Zainaba. Mada? Najahat atau najiha. Boleh pakai fi'il atau tidak pakai fi'il. Ya. Najahat. Ya. Nah ini Anna Zainaba najahat. Ini namanya masdar muawwal. Fa'ilnya masdar muawwal atau sebut juga masdar an al-munsabak. Nah, an isim anna apa anna serta isim dan apa? Dan khabarnya. Itulah sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah. Kalau ta'wil kepada masdarnya apa? Pada masa sore yasurni annaka najih ay yasurruni najahuka. Itu maknanya. Ya. Yasurruni najahuka. Demikian juga yasurruni anna Zainab najahat ay yasurruni najahu Zainab. Saya tanya ini, mana fa'ilnya? Najah. Mafhum? Najah ini bukan mu'annas. Najah itu mudhakar. Makanya di sini apa? Yasurru. Enggak berubah. Yasurru. Karena dia pakai masdar ya. Dia ini namanya apa? Ini namanya masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal bisa an dan fi'i mudhari. Atau anna wasmuha wa khabaruha. Anna wasmuha wa khabaruha. Nah kalau kembali kepada masdar, maknanya apa? Yasurruni anna Zainaba najahat ay yasurruni najahu Zainab. Iya. yasurun annaka najih ay yasurun najahuka. Atau bentuk fi'il yasuruni an tanjaha, sama yasuruni najahuka, yasuruni an tanjaha, an tanjaha Zainab ay yasuru najah, yasuruni najahu Zainab. Mafhum? Jadi lalu kita bikin ta di sini kena ada Zainabnya, tidak, karena yang fa'il itu bukan Zainabnya, fa'il ada masdarnya, masdar muawalnya itu fa'ilnya. Maka dibaca yasuruni. Memang ini banyak kadang-kadang mahasiswa itu kesalahan dalam hal ini. Ya, umpamanya kan contoh lain yang biasanya dipakai di dalam suatu lembaga, ya, melakukan iklan pengumuman kepada mahasiswa. Ya, yasurru idaratul ma'had an tu'lina, nah, yasurru, nah, apa baris ini? Yasurru idaratu au idarata, ini idarata bukan idaratu. Bukan idaratu, tapi idarata. Ini sebagai maf'ul. Bukan apa? Bukan sebagai fa'il. Fa'il ini, antu'lina. Jadi, yasuru idaratal ma'hadi antu'lina. Nah, ada mahasiswa yang bikin apa? Tasurru. Dia kiranya adalah, kira idaratu ini fa'il. Nah, hadha khata. Idarah di sini adalah sebagai maf'ul. Maf'ul muqaddam. Ini fa'il ini. Antu'lina. Jadi apa? Yasurru idaratul mahad i'lanu kada wa kada. Nah, ini perlu diketahui. Ya. Baik, fa'il itu ikhlas? Jadi kalau fi'ilnya itu tasurru gitu, melihat ke masdarnya itu apa dalam bentuk muannats, iya mufassar. Kalau ya kalau masdar itu kalau masdar ada yang pakai ta marbuta kan? Ada yang tidak kan? Nah, kalau dia masdar itu boleh fa'ilnya mudzakkar, boleh tidak? Karena itu masdar, karena masdar itu bukan apa? Bukan dia muannats hakiki. Iya. Yeah. Iya. Apalagi kalau masdarnya tidak ada ta marbuta. Mafhum? Hatta sekalipun ada ta marbuta, hatta sekalipun apa? Ada ta marbuta, tidak mesti fiilnya harus pakai ta, enggak. Karena masdar itu bukan dia masdar itu walaupun ada ta marbuta, bukan dia muannas hakiki. Ya. Apalagi kemudian ada fasil. Iya. Ada apa? Ada fasil. Kalau fi'il, kalau ada fasil itu boleh fi'ilnya dalam bentuk apa? Bentuk tidak menunjukkan mu'annas. Apalagi ada fasil ini, ya mutakallim. Ya. Antara fi'il dengan apa? Dengan fa'il. Terutama apa? Dia mu'annas bukan mu'annas hakiki. Itu mu'annas majazi. Nah. Jazakallah khair, demikian Abu Qais, dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah fiik. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan, mungkin ada yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang tadi disampaikan, mungkin secara ringkas dari jumlah fi'liyah atau mufrad, ya, kita minta penjelasan secara ringkas kembali. Oh, bentuk khabar ya? Enam. Bentuk khabar kita baru ambil satu, nah. Yang lainnya nanti akan datang. Nah. Saya tidak masuk kepada jumlah dulu, ya, supaya tidak apa. Karena kaidah ini butuh apa? Butuh energi untuk berpikir. Ya. Namanya kaidah. Ya. Nah, yang mufrad. Yang bagian pertama. Apa? Ya, khabar yang bentuk mufrad. Lagi-lagi saya katakan, ada istilah mufrad, yaitu apa? Ditinjau dari sisi makna. Nah, ada istilah mufrad ditinjau dari sisi makna. Apa? Tunggal. Ya, umpamanya kitabun. Kitabun mufrad itu bukan ini. Mufrad. Kalau kitabani Musanna, kalau dia kutub jamak, ini ditinjau dari segi makna. Ya, ada selama. Tapi di sini bukan ini yang dimaksud. Bukan ditinjau segi makna, bukan makna tunggal, enggak. Yang maksud ini adalah mufrad khabar itu bentuk kata yang dia bukan kalimat. Bentuk kata yang bukan kalimat. Paham? Isim yang bukan itu kalimat. Dan bukan yang jar majrur atau dzaraf. Nah. Ini kata apa? Dia bukan kalimat fi'liyah, bukan kalimat ismiyah, bukan dia jar majrur atau dzaraf. Itu katakan mufrad. Nah, tadi sudah dikatakan apa? Contoh tadi umpamanya hadza kitabu siapa? Zaidin. Mana khabarnya? Ini mubtada. Ini mubtada subjek. Mana khabar? Inilah khabarnya. Kitabu. Inilah bentuk kata gabung. Penggabungan dua kata. Nah. Kitabu Zaidin. Tapi yang di apa? Yang di yang menjadi jabatan kata dan kalimat sebagai khabar adalah kitabnya. Kitabnya bukan Zaid, walaupun dia terkait dengan Zaid. Nah, tapi yang di apa? Yang ditentukan yang sebagai khabar ini kitab ini. Nah, jadi kalau dia kata gabung, dua suku kata digabung, yang menjadi posisi dalam jabatan kata adalah kata pertama, bukan kata kedua. Saya ulang kembali, kalau kata gabung, yaitu dua suku kata digabung. Nah, kalau bahasa kita apa? Apa disebut apa kalimat majmu' itu tidak apa? Tidak sama 100% ya. Nah, ada yang masuk dan kalimat majmu', ada tidak. Nah, seperti kitab Zaid ini enggak masuk kalimat majmu'. Iya kan? Kalau kalimat majmu' itu contohnya apa? Ghurfatu. Ghurfatun naum. Arti ghurfatun naum kamar tidur. Kalimat majmu' kan? Nah, kalau kitab Zaid bukan kalimat majmu' dalam bahasa kita. Jadi ada yang masuk kalimat majmu', ada yang tidak. Tapi kedua-dua ini kalimat majmu', ini bukan kalimat majmu', tapi ini dalam bahasa ini masuk idhofah, kata gabung. Nah, kalau dua suku kata digabung, yang menjadi jabatan kata dan kalimat adalah kata pertama. Ini kata pertama, bukan kata kedua. Walaupun kata kedua berkaitan dengan kata pertama. Ya. Makanya nanti, nah, di sini apa? Hadza. Hadza atau hadhi? Hadhihi. Padahal naum ini enggak ada tamar buta kan? Nah, hadhi, ya kan? Kenapa hadhi? Karena lihat yang pertama ini. Ghurfah. Ghurfah ini kan mu'annas kan? Maka dia mu'annas. Nah, hadza kitabu, maksudnya kitabu Hindun atau Hinda. Hindun, si Hindun. Karena kata Hindun boleh baca, bertani boleh tidak. Baik, kitabu Hindun. Hindun ini kan mu'annas ha? Pakai hadza, hadza bukan karena Hindunnya, tapi karena kitab ini. Karena yang info itu adalah kitab, bukan Hindunnya. Ini kitab. Kitab si Hindun. Nah, ini kitab si Hindun. Infonya bukan Hindun, tapi apa? Infonya adalah kitab. Makanya, kata pertama itu yang menjadi jabatan dalam kalimat. Bahwa menentukan bahwa dia mu'anas atau mudhakar. Nah, ini katakan mufrad. Ini katakan mufrad. Apa itu mufrad? Dia bukan kalimat. Kitab Hindun itu bukan kalimat. Kitab buang ini bukan kalimat. Kitab si Hindun, bukan kalimat. Belum sempurna itu kitab si Hindun. Mengapa kitab si Hindun? Hilang. Baru. Nah. Belum sempurna kan? Nah. Demikian, ghurfatun naum. Saya katakan, kamar tidur. Mengapa kamar tidur? Belum sempurna itu. Kecuali saya kata, ini kamar tidur. Baru kalimat sempurna. Hadhi ghurfatun naum. Kamar tidur. Mengapa kamar tidur? Ghurfatun naumi kabiratun. Kamar tidur apa? Kamar tidur besar. Nah, itu baru kalimat sempurna. Nah, ini ghurfah inilah bentuk apa? Mufrad. Nah, mufrad karena ini bukan kalimat. Nah. Baik. Jazakallah khair dan demikian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimat Al-mu'minu mir'ah. Ya, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Kenapa? Mana yang mubtada dan yang khabar? Al-mu'minu pertama, al-mu'minu itu yang pertama itu mubtada. Khabarnya adalah mir'atu. Nah, mir'atu. Mungkin ada pertanyaan, mir'atu mu'annas. Nah, sah, nah, itu mir'atu adalah memang katanya ada tamarbutanya. Iya. Kalau dibuang, enggak ada maknanya. Iya. Enggak ada maknanya. Mir'a. Apa makna mir'a? Jadi ada kata yang ada tamarbuta sekalian. Nah, tamarbuta itu ada kalau menikah mu'annas, ya kan? Memang ada mu'annas, ada tamarbuta sebagai tambahan. Iya. Dan secara nau jenisnya iya, dia bagian mudzakkar. Iya, betul. Jadi umpamanya kita umpamanya syajarun kan? Arti syajarun pohon ini nah, umum. Jenis-jenis. Kalau kita membuat satu pohon pakai tamarbuta, syajaratun. Nah, ini tamarbuta ini sekalian menikan satu, sekalian juga makna mukama apa ini lafalnya apa? Lafal mu'annas. Lafalnya mu'annas. Belum tentu juga mu'annas maknanya apa? Pohon itu pohon betina. Iya. Apa bahas pohon apa? Jantan. Jantan betina atau perempuan? Betina ya. Betina untuk hewan betina kan? Iya. Nah, belum tentu pohonnya apa? Pohon itu betina. Kenapa? Bisa saja tamarbuta kemudian tunggal, menikam satu pohon. Syajaratun, sebuah pohon. Bisa pohon itu jantan. Nah, tapi lafaz ini menikam tunggal, tapi ini digolongkan tetap digolongkan mu'annas. Karena ada tamarbuta. Nah, ada tamarbuta. Contoh lain, untuk orang. Talha. Saya tanyalah, Talha ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki kan? Tapi ada tamarbuta. Ini namanya lafaznya mu'annas. Nah, masyaAllah. Nah, namanya mu'annas lafzi. Mu'annas lafzi adalah lafaznya mu'annas. Tapi maknanya tidak menunjukkan perempuan, tapi menunjukkanlah laki-laki. Nah, makanya kita katakan Talha jamilun. Nah, Talha jamilun. Jangan dikatakan Talha jamilatun. Nah, karena maknawi, penggunaan maknawi itu lebih kuat. Menunjukkan orangnya kan, laki-laki. Nah, ada yang ini aneh, syajaratun, ini kan boleh dibuang kan? Tetap, kalau dibuang ada maknanya, ada, syajarun. Nah, syajarun. Coba antum ghurfatun dibuang nih, ghurfun, tidak ada maknanya. Ya. Tidak ada makna aja kan? Nah, tidak ada. Memang ini, memang kata ada ghurfatun, memang kata memang ada tamarbuta. Artinya, memang awal kata adalah memang ada tamarbutanya. Ada yang tidak, ada yang ada. Nah, makanya mir'a kan, ada tamarbutanya. Nah, kalau seperti ini, mir'atun, nah, dia bisa, apa, jadi al-mu'minu mir'atul mu'min. Kita katakan orang mu'min kan? Ya, kalau mau disesuaikan, kena mir'atul mu'annas, lalu kita bikin mu'annas juga, al-mu'minatu, mu'minatu lain lagi maknanya. Kalau al-mu'minatu, wanita mu'min. Nah, jadi yang semacam ini ya tidak harus mengikut dia ya. Sama-sama mu'annas tidak. Masyaallah. Jazakallahu khair dan berfaedah sekali pertanyaannya, barakallahu fik. Terakhir kami angkat pertanyaan dari pendengar kita, ya juzu hadful mubtada idza ulim. Naam. Apa ya rab idza ulim Ustaz? Oh ini dia ini ya kembali kepada bentuk apa? Bentuk ini. Iya, yeah, bentuk kalimat ini ya. Naam Ustaz. Kalau ya juzu ya, ulima itu kan fi'il majhul. Fi'il majhul. Nah, fi'il majhul naibul fa'ilnya dhamir musatir takdir huwa kembali pada hadfu. Ini idhani syartiyah. Mana jawabnya? Ya juzu kuddima. Terkadang jawabnya di awal, syaratnya di akhir. Terkadang syaratnya di awal, jawabnya di akhir. Memang asalnya adalah syarat di awal, jawabnya di akhir. Nah, dan boleh jawabnya di awal, syaratnya di akhir. Nah, itu jadi masalah syartiyah. Nah, jadi idza ulima, nah, kemudian yajuzu kan. Nah, idza ulima. Asal idza ulima al mubtada yajuzu hadfuhu. Nah, itu kan susun aslinya. Nah, idza ulima al mubtada'u yajuzu hadfuhu. Nah, sekarang diputar yajuzu hadful mubtada' idza ulima. Nah, ulima ke mana kembalinya? Ulima kepada mubtada'nya. Huwa kembali pada mubtada. Iya. Taib, jazakallahu khair dan demikian jawaban dari pertanyaan antum, barakallahu fik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir kami yang bisa kami angkat sebagai khidmat saya. Iya. Masyaallah, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairal jazaa' ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadzal dars. Taib, diulang-ulanglah pelajaran ya. ini perlu diulang-ulang terkait dengan kaidah ini. Kaidah ini terkadang apa cepat lupa ini. Tapi kalau kita sering-sering ulang dan sering apa membaca, insyaallah akan apa sabit insyaallah, warasikh ini akan kuat dalam ingatan. Tapi demikian saja, wallahu alam. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.